bisu ungkapkan salammu, dan aku sifatku, dan aku hilafku, dan aku cintaku, dan aku rinduku. Dan aku sifatku, dan aku